الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب sebelum kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Adab Zifaf, di sini ada pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberi pada diri Anda pahala kebaikan. Ustaz, apa yang dimaksud potongan rambut ajak? Bagaimana hukum berpotong rambut demikian tersebut? Jazakallah khair. Wa anta jazakallah khair. Qazak itu maknanya adalah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam majmu' fatawa beliau, halqu ba'd ar-ra's wa tarku ba'd. Menggundul sebagian rambut kepala dan membiarkan sebagian yang lain, itu yang disebut dengan qazak. Menggundulnya, sebagian digundul, sebagian dibiarkan. Dia masuk kuncung, itu masuk. Sebagian digundul sampai habis, disisakan sebagian yang lain. Dan tentunya macamnya banyak. Macamnya banyak. Beliau menyebutkan di antara macamnya adalah menggundul sebagian daripada rambut secara acak, tidak mesti bagian tertentu, secara acak digundul, kemudian sebagian yang lain dibiarkan tumbuh. Masuk di dalamnya ini kuncung, di bagian depannya kuncung sedikit begitu, yang lainnya sudah rontos habis. Lebih parah lagi kalau kemudian dibentuk seperti cicak kepalanya gitu, atau dibentuk seperti banteng, ya. Kalau tipis, bagian tipis. Kenapa? Yang sebagian tipis, bagian tebal. Sebagian tipis, bagian tebal. Apakah itu termasuk qaza? Tergantung. Wallahu a'lam bishawab. Kalau dalam pandangan yang seperti itu terlihat seperti halq, ya, seperti halq itu pada asalnya sampai habis, itu halq. Dan saya menyatakan halqu ba'di ra's wa tarku ba'di. Wallahu a'lam. Kalau misalnya memang bagian tertentu, ya, tipis, kemudian bagian sedikit agak berbeda sedikit daripada bagian yang lain sekedar untuk kerapian, maka insyaallah ini bukan bagian daripada qaza. Jadi motong rambut tidak mesti harus ukurannya sama 1 cm 1 cm semua, ya, tidak mesti harus seperti itu. Ya. Yang dimaksud, yang disebut dengan qaza adalah halqu ba'di ra's wa tarku ba'di, itu. Itu yang disebut dengan qaza. Kemudian beliau di antara yang beliau sebutkan adalah memotong bagian yang menggundul, bukan memotong ya, ya. Menggundul bagian wasat, bagian tengah, dan meninggalkan bagian sampingnya. Jadi di sininya dipotong begitu, bagian sininya, ya, dibiarkan. Apa namanya potongan, apa namanya itu? Muhak. Muhak enggak seperti itu. Kebalikannya, malah kebalikannya. Ya. Setengah utuh. Kiri kanan habis, ya, ini mohak. Kayak jengger. Dan itu termasuk daripada qaza, ya. Dan Ibnu Qayyim menyebutkan potongan rambut jenis mohak itu adalah kama yaf'aluhu as-safal. As-safal itu yakni orang-orang rendahan. Sebagaimana dilakukan oleh orang-orang rendahan. Jadi di masa tersebut sudah ada, di masa Ibnu Qayyim. Kemudian memotong bagian ubun-ubun saja, bagian ubun-ubun di sini dipotong. kemudian bagian yang lain disisakan. Ini juga masuk bagian daripada al-qazar. Qazar apabila sampai pada taraf menyerupai orang-orang kafir, maka ini hukumnya haram. Atau apalagi kalau memang sengaja mencontoh, ini potongan saya adalah potongan fulan bin fulan dari tokoh-tokoh kafir, nyontoh potongannya Demi Moore dulu waktu Agna masih kecil dulu ya, terkenal gitu. Kalau sekarang gak tahu model-model ya. Orang seringnya menyebutnya potongan Demi Moore. Demi Moore yang seperti apa juga gak tahu ya. Potongannya yang bagaimana. Kalau potong April, potong April gak ada masalah. Gak ada masalah potongan April. Itu bukan ciri khasnya orang kafir. Jadi man tasabbaha biqaum fa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia bagian daripada kaum tersebut. Terlebih di tempat-tempat tukang cukur. Secara umumnya tidak semua, tentunya kalau ikhwan enggak. Artinya keumuman. Itu dipasang foto-foto orang ya, suruh milih pengin potongan yang seperti apa. Di situ sudah ada model-modelnya. Ini benar-benar mengarah kepada tasabbuh. Ya. Biqaum. Menyerupai satu kaum. Allahu musta'an. Demikian gambaran yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Majmu' Fatawa wa Rasail. Kita lanjutkan kajian kita. Adab yang ke-30. Qala Syekh rahimahullah, al-ijabatu walau kana sha'iman. Mengijabai, yakni mendatangi daripada undangan walaupun dalam keadaan puasa. Wayang bagi an yujib walau kana sha'iman. Dan sepantasnya untuk mendatangi undangan meskipun ya, ini undangan resepsi ya, prosesi pernikahan, ini pembahasannya, meskipun dalam keadaan puasa. Ya qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib. Apabila salah seorang kalian diundang kepada satu hidangan makan, maka hendaknya dia mendatangi. Fa'inkana muftiran falyat'am. Maka jika dia dalam keadaan tidak berpuasa, makan. Wa'inkana sha'iman falyusalli. Adapun jika dia ternyata puasa, maka dia bisa mendoakan. Mendoakan orang yang mengundangnya tersebut, datang dan mendoakan barokah. Allahumma barik lahum fima razaqtahum wa fir lahum warhamhum. Demikian. Ya. Falyusalli yakni addu'a. Hendaknya dia mendoakannya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim juga yang selainnya, An-Nasa'i, Ahmad, Baihaqi, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu secara marfu'. Jadi dalam hal ini seseorang jika ada undangan makan terlebih dalam kasus ini yang menjadi pembahasan adalah walimatul arus, resepsi pernikahan, hendaknya dia mendatanginya meskipun dia dalam keadaan puasa. Kalau walimah tentunya kemarin telah disebutkan akan wajibnya untuk mendatangi. Faedah ataupun adab yang ke-31. Qala rahimahullah, al-iftar min adli da'i. Berbuka karena adanya orang yang mengundang, yakni berbuka disebabkan karena menghormati orang yang mengundang tersebut. Ad-da'i yakni orang yang mengundang makan atau mengundang acara pesta pernikahan. Walau an yuftir idza kana mutafawwian fi siyami. Dan boleh baginya, bagi seseorang yang diundang makan, untuk membatalkan puasanya apabila puasa tersebut adalah puasa sunnah. Jadi yang dibatalkan puasanya adalah jika dia puasa sunnah. Adapun puasa qadha ya tentunya tetap dilanjutkan puasanya. Datang kemudian berikan doa, mendoakan orang yang menikah. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma bil khair. Wala siyama idza alaha alaihi da'i. Lebih-lebih kalau sang pengundang begitu sangat mendesak dirinya agar datang. Wa fihi ahadits. Dan padanya terdapat beberapa hadis. Yaitu hadis-hadis yang menunjukkan untuk tetap mendatangi undangan meskipun dalam keadaan berpuasa dan boleh baginya untuk berbuka. Al-awwal yang pertama, hadis yang pertama. Idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib. Apabila salah seorang kalian diundang pada satu pesta makanan, dia mendatanginya. Fa in syaa'a ta'am wa in syaa'a tarak. Jika dia mau maka dia bisa makan, dan jika mau dia bisa meninggalkannya, artinya dia terus menjalankan puasanya. Dan seseorang di saat dia diundang makan dalam keadaan puasa, puasa sunnah, apabila dia merupakan orang dekat daripada si pengundang dan dia diberi makam, diberi kedudukan, diberi tempat khusus berada di sampingnya, maka jangan lupakan bahwa dirinya puasa. Berikan keceriaan kepada saudaranya. Idkhalus surur itu lebih besar pahalanya daripada engkau melanjutkan puasamu, puasa sunnah. Ikut bergembira dengan kegembiraan saudaranya. Terlebih orang khusus, orang dekat, berada di sampingnya. Bisa jadi akan tersinggung dan sebagainya kalau kemudian makanan tidak disentuh, minuman tidak diminum. Apalagi menyebutkan alasannya sedang puasa. Masa seolah-olah bisa menyakiti hatinya, bisa tersinggung, padahal puasanya puasa sunnah. Berbeda halnya jika dia bukan undangan istimewa, sekedar diundang dan tidak bakal ditanyakan keberadaan dirinya. Dia berada dimanapun daripada kerumunan orang-orang, itu tidak ada masalah. Maka hal ini, dalam keadaan seperti ini, berlaku padanya hadis yang baru saja kita baca. Idza du'iya ahadukum ila ta'am falyujib fa in syaa'a ta'am wa in syaa'a tarak. Dia tetap datangi, kalau mau dia makan, kalau tidak ya tetap lanjutkan puasa. Karena tidak ada pengaruhnya sama sekali dengan si pengundang. karena banyaknya orang yang hadir dan kita berada di tengah-tengah mereka, tidak terlalu diperhatikan oleh si pengundang. Adapun kalau dia seorang yang mungkin tokoh atau orang yang memang diharapkan sangat kehadirannya dan diberi tempat khusus dan semisalnya, maka tadi lebih utama untuk dia iftar, berbuka dan ikut bergembira dengan kegembiraannya, ikut merayakan daripada pesta pernikahannya. Dan itu akan membawa kepada kesempurnaan kebahagiaan bagi si pengundang. Baik, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, juga Ahmad, juga Abad Ibn Humaid dalam Muntakhab dan Tuhal dalam Muskil Athar. An-Nawawi menyatakan in kana shaumuhu naflan, kalau puasanya itu puasa sunnah, wa saqa ala sahibi ta'am shaumuhu, dan puasanya dia ini berat terasa oleh orang yang mengundang, fal afdal al-fitr, maka yang afdal adalah dia untuk berbuka seperti tadi yang telah nah jelaskan di muka. Baik, hadis tsani, hadis yang kedua, as-sha'im al-mutatawwi', amiru nafsih, insya'a shoma wa insya'a aftar. As-sha'im al-mutatawwi', puasa sunnah, orang yang berpuasa dengan puasa sunnah, dia amiru nafsih, dia yang mengurusi dirinya, yang menentukan dirinya. Insya'a shoma, kalau dia mau dia boleh tetap berpuasa, wa insya'a aftar, dan kalau dia mau dia boleh berbuka. Puasa kalau itu adalah wajib, maka kewajiban itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hak Allah kaitannya, tetap tidak boleh digugurkan karena hak hamba, hak orang yang mengundang tadi. Tetapi puasa sunnah, maka dia sendiri yang melakukannya untuk menambah pahala bagi dirinya. Maka dia amiru nafsi, dia yang mengurusi dirinya, yang menentukan apakah akan lanjut ataukah tidak. Ini juga kaitannya dengan pertimbangannya seperti tadi yang tadi telah disebutkan di muka. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i di dalam Sunan Al-Kubra, juga Al-Hakim dalam Mustadraknya, juga Al-Baihaqi dalam Mu'jamnya tentunya, dari jalan Samak Ibn Harb. Tidak apa-apa, insya Allah ya kita sebutkan di sini sisi daripada hadis, karena yang seperti ini cukup asyik dan sangat menyenangkan untuk dibahas terkait dengan pembahasan-pembahasan masalah mustalah dalam hadis. Dan Asy Albani memang beliau piawai dalam masalah hadis, sehingga beliau dikenal sebagai muhaddisul asr, ahli hadis masa kini. Beliau menyebutkan jalannya dari Samak Ibn Harb, dari Abu Saleh, dari Ummu Hani, marfu'an, secara marfu'. Al-Hakim menyatakan sahihul isnad, sanadnya sahih. Wa wafaqahu adz-Dzahabi, dan disepakati oleh Adz-Dzahabi, artinya Adz-Dzahabi menyatakan memang benar sanadnya seperti yang dikatakan oleh Al-Hakim. Wa huwa kama qala, kata Al-Albani. Al-Albani mengatakan dan memang demikian seperti yang diucapkan keduanya. Fa inna samakan lam yatafarrad bih, karena Samak dalam hal ini tidak berkesendirian. Samak Ibn Harb tidak berkesendirian dalam meriwayatkan hadis dari Abu Shalih. Faqat rawahu Syu'bah, diriwayatkan oleh Syu'bah. Haddatsani Ju'dah an Ummi Hani, bih, ya ini dengan hadis tersebut, dengan sanad tersebut. Sobah menyatakan, memberitakan kepadaku Judah dari Ummu Hani. Qala Sobah, berkata Sobah, fakultu li Judah, aku katakan kepada Judah, asami tahu anta min Ummi Hani, apakah aku mendengar dari Ummu Hani? Qal akhbaroni ahluna wa Abu Shalih maula Ummi Hani an Ummi Hani, memberitakan kepadaku keluargaku dan juga Abu Shalih bekas budaknya Ummu Hani dari Ummu Hani. Demikian disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Rawahu Daraqutni fil Afrad wal Baihaqi wa Ahmad wa Ibnu Abi fil Kamil fa hadhihi tariq ukhra tuqawi al-ula. Maka ini jalan yang lain yang menguatkan daripada jalan yang pertama. Jadi sudah ada dua jalan. Jalan yang pertama dari Samak bin Harab dari Abu Shalih dari Ummu Hani. Jalan yang kedua dari Judah. Judah dari Abu Shalih. Walau tariqun salis, ada pula jalan yang ketiga. Dikeluarkan oleh Abu Daud an Yazid ibn Abi Ziyad an Abdillah ibn al-Harith an Ummi Hani. Nah, wah. Jalan yang lain ketemunya sama, ketemunya di Ummu Hani. Yang meriwayatkan dari Ummu Hani selain Ju'dah dan Sammak bin Harb, ada lagi Abdullah ibn al-Harith. Jadi ada tiga sanad dari Ummu Hani. Ummu Hani ke atas sudah sahih, ya. Yang jadi masalah adalah Ummu Hani ke bawah. Kalau yang meriwayatkan adalah Abu Shalih, maka Abu Shalih itu ada sisi kelemahan. Abu Shalih. Kemudian di situ ada Judah. Kemudian dari siapa lagi ketiga tadi, Abdullah bin Al-Haris. Wa hadza isnadun qawiyyun fil mutaba'ah. Dan ini sanad yang kuat dalam mutaba'ah. Wa qad qala Al-Hafidz Al-Iraqi fi tafridil itu hasan. Al-Hafidz Al-Iraqi mengatakan sanadnya itu hasan. Nah, di sini ada faedah hadisiah yang akan disebutkan oleh Syekh Al-Albani yang tentunya seorang thalibul ilm butuh untuk mengetahuinya. Tanbih. Beliau memberikan tanbih. Peringatan. Kata Asy-Syaikh Shu'aib Al-Na'ud ta'liqan 'ala hadzal hadis. Asy-Syaikh Shu'aib Al-Na'ud ini juga termasuk masayikh yang ma'ruf dalam ilmu hadis. Hanya beliau ini banyak sering apa istilahnya nanti akan disebutkan oleh Al-Albani sendiri. Jadi kita baca saja keterangan dari beliau. Beliau memiliki banyak ta'liqat-ta'liqat dan juga banyak tahqiq dan tahkim dalam hadis. Shu'aib Al-Arnaud rahimahullah. Hanya beliau nanti akan ada sedikit menyinggung, mengomentari tentang beliau ini. Kata Asy-Syaikh Shu'aib Al-Arnaud ta'liqan 'ala hadzal hadis fi syarhi sunnah wa fi tahdzibil kamal. Shu'aib Al-Arnaud memberikan komentar, memberikan ta'liq, catatan kaki terhadap hadis ini. Catatan kaki dalam syarh sunnah dan juga tahdzibul kamal. Ta'aqqaba fihi tashih al-hakim. Shu'aib Al-Arnaud mengomentari pensahihan Al-Hakim terhadap hadis ini. Dan bahwasanya Abu Shalih itu namanya adalah Badam maula Ummi Hani. Abu Shalih itu namanya siapa? Badam, bekas budaknya Ummi Hani. Dhaifun wa mudallis. Abu Shalih ini adalah dhaif dan mudallis. Qal, nah ini kalimat yang akan diucapkan oleh Shu'aib Al-Arnaud yang kemudian dibahas oleh Al-Albani. Wa qad yutabasa amru ala Syekh Nasir. Ini Syekh Nasiruddin Al-Albani. Syekh Al-Arnaud mengatakan dan telah tersamarkan perkaranya, yakni Abu Shalih ini. Telah tersamarkan perkaranya atas Syekh Al-Albani, Syekh Nasir Al-Albani fi Adabuz Zifah, dalam kitabnya Adabuz Zifah. Fadhannahu Abu Shalih As-Samman Al-Thiqah. Syekh Al-Albani menyangka bahwa Abu Shalih di situ adalah As-Samman, yakni seorang rawi yang thiqah, terpercaya. Fawafaqa al-hakim wa dhahabi ala tashihih. sehingga kemudian dia mengomentari, ya, apa, menyetujui pensolehan Al-Hakim dan Al-Dhahabi. Fa'akhto'a, sehingga Syekh Al-Albani pun salah dalam perkara ini. Ini kata Syekh Su'aib Al-Arnaud. Jadi menyalahkan Syekh Al-Albani karena kesalahan itu menganggap bahwa Abu Shalih di situ adalah As-Samman. Sedangkan Abu Shalih di sini adalah Badam, bukan As-Samman. Jadi sama-sama kunyahnya Abu Shalih, yang satu adalah Do'if Mudallis, yang satu adalah Siqah. Abu Shalih yang ini namanya Badam, Maula Ummi Hani, bekas budaknya Ummi Hani. Kalau yang Abu Shalih yang ini namanya siapa? Samman, Siqah. Sedangkan Abu Shalih yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah Badam, bukan Samman, begitu. Nah, dikira oleh Su'aib Al-Arnaud rahimahullah bahwa Syekh Al-Albani keliru menyangka bahwa ini adalah Samman, sehingga disetujui pensahihan daripada Al-Hakim dan Al-Dhahabi. Summa atala fi takhrijil hadis duna faidah tuzkar. Kemudian berpanjang lebar dalam mentakhrij hadis tersebut dengan tanpa ada faidah yang bisa disebutkan. Panjang lebar menyebutkan tapi tidak ada faidahnya, kata saya. Wa tamassaka fi tad'ifil hadis bil ikhtilaf ala Samman fi sanadih. Dan tetap berpegang teguh bahwa hadis itu dhaif, yakni hadis yang tadi ini. Setelah panjang lebar membahas tentang hadis, kemudian tetap bersikukuh bahwa hadisnya dhaif. Dengan adanya khilaf terhadap Samak dalam sanadnya ini. Wa ghallathahu fi dzikrihi yaumal fath, dan menyalahkan penyebutannya pada hari fath. Wa bil jahalah wa dhaif, dan adanya jahalah, yakni kemajhulan dan kedhaifan. Baik, sekarang bagaimana jawaban daripada Syekh Al-Albani? Wa jawaban alaihi wa bayanan ilhaq aqul. Dan menjawab atas tuduhan beliau, Syekh Su'aib Al-Arnaud rahimahullah, dan menjelaskan akan kebenarannya, aku katakan. Yang pertama, beliau mengatakan, inna ma nasabahu ilayya minadzon, inna ma huwa min su'idzon nihidya. Bahwa apa yang beliau nisbatkan kepadaku dari prasangka dia, bahwa aku menyangka ini siapa nih, ya, Abu Shalih di situ adalah Badar, persangkaan dari sesuai peranalan begitu, itu merupakan su'udhan nih di akhir, merupakan bentuk su'udhannya terhadap saudara. Wa muhawalatuhu al-ma'rufah fil kasaf an afrat min atharatih, dan usaha dia yang sangat terkenal dalam menyingkap akan ketergelinciran dari ketergelinciran saudaranya. Ya, ini maksudnya beliau sendiri, Syekh Al-Albani. Wa illa, kalau bukan karena itu, fa fi siyaqi kalami annahu Abu Shalih maula Ummi Hani. Kalau bukan karena itu, ya, ini bukan karena usaha untuk mencari kesalahan dan kemudian su'udzon terhadap diriku. Niscaya pada konteks ucapanku itu sangat jelas bahwa Abu Shalih tersebut adalah maula Ummi Hani. Syekh Al-Albani sudah menyebutkan Abu Shalih maula Ummi Hani gitu. Jadi tidak mungkin Abu Shalih di situ difahami oleh Syekh Al-Albani Samman Asiqah maula Ummi Hani, yakni Badam namanya. Ala anna law lam yakun dzalika mazkuran. Tayyib, ala annahu law lam yakun. Ditambah lagi, seandainya saja, katakanlah hal tersebut tidak tersebut. Jadi, katakanlah aku tidak menyebutkan Abu Shalih maula Ummi Hani, katakan tidak tersebut demikian, fal mubtadiun fi hadzal ilm ya'lamun. Ya'lamun dzalik. Orang yang baru saja menginjakkan kaki pada ilmu ini, yakni ilmu hadis, itu akan mengetahui siapa itu Abu Shalih yang meriwayatkan dari Ummi Hani. Udah langsung tahu, yakni Badar, bukan As-Samman, begitu maksud beliau. Lishtihari bainal ulama, karena sangat masyhur di kalangan para ulama siapa itu Abu Shalih maula Ummi Hani, sudah sangat masyhurnya. Fahal yatasawwar munsifun an yakfa dzalika 'ala man qada fi akthar min nisfi qarn min az-zaman. Maka mungkinkah akan tergambarkan orang yang insaf, orang yang jujur, orang yang adil dalam menilai, mungkinkah akan tergambarkan pada dirinya hal ini tersamarkan oleh seseorang yang telah menghabiskan usianya selama 50 tahun, setengah abad dalam ilmu ini. Ini sabar, menghabiskan waktunya, usianya 50 tahun dalam mengoreksi dan meneliti hadis-hadis Rasulullah SAW. Sedangkan perkara ini hatta muftadiun, orang yang baru belajar saja akan tahu siapa itu Abu Saleh yang meriwayatkan dari Ummu Hanif. Was Syekh Shu'aib kalam dalik, dan Syekh Shu'aib tahu akan hal itu. Ya, ini mengenal Syekh Al-Albani siapa, menghabiskan waktunya, usianya dalam memahami hadis-hadis. Walakin, akan tetapi, kemudian titik-titik di sana. Ya, ini tidak ada yang mengetahui apa yang ada di balik hati manusia. Begitu maksud beliau. Walakin, akan tetapi, ya ini tidak tahu, Allah alam apa maunya beliau ini. Wa innama wafaqtu al-hakim 'ala tashihihi li turuqil lati dzakartuha ba'du. Dan hanyalah aku memberikan kecocokan, dalam artian aku mencocoki, aku setuju dengan al-hakim dalam mensahihkan li turuq dzakartuha ba'du, disebabkan karena jalan-jalan yang aku sebutkan setelahnya. Jalan-jalan itu aku sebutkan yang menguatkan. Wa qultu fi thaniyah minha, dan aku katakan pada jalan yang kedua, fahadihi tuqawi al-ula, maka jalan yang kedua ini menguatkan jalan yang pertama. Kalimat ini fahadha sharih au kasharih fi anna tariqil ula laisa, ini pada wi al-ula, ini menguatkan jalan yang pertama. Ini jelas atau yes, bisa dikatakan jelas kasharih, kalaupun tegas tapi sangat jelas bahwasannya jalan yang pertama di situ bukan jalan yang kuat, sehingga dibutuhkan penguat. Waqad kuntu sarahtu dha'faha qadiman fi sahih Abi Dawud, dan aku sendiri sudah menjelaskan sisi kelemahannya pada sahih Abi Dawud. Ini Syekh Al-Albani sendiri sudah memberikan gambaran akan kelemahan daripada hadis tersebut dalam sanadnya, tetapi ada penguat-penguat. Kemudian tanian yang kedua. Ini tadi yang pertama, penisbatan bahwasanya Abu Saleh yang dimaksudkan di situ adalah badam dan bukan asama, ini dibantah oleh Syekh Al-Albani. Yang kedua, amma tad'ifuhu iyah naturuqis salasah. Adapun pendoifan dia terhadap hadis ini dari tiga jalur, tiga jalan yang ada, Abu Saleh, Ju'dah, dan dari jalan Yazid bin Abi Ziyad. Ada tiga jalan ini, Abu Saleh, Ju'dah, Yazid bin Abi Ziyad, yang ketiga-tiganya meriwayatkan dari Ummu Hanif. Fahuwa musallam min haitsu mufradatihi, maka memang ia bisa diterima kalau dilihat dari sisi apa? Satu persatu sanadnya. Baik dari sanad Ju'dah ada sisi kelemahan, baik dari sanad Abu Saleh ada sisi kelemahan, baik dari sanad Yazid bin Abi Ziyad ada sisi kelemahan. Iya, betul. Walakin, akan tetapi, limada a'rada asy-syekh an qa'idat taqwiyatil hadis ad-dha'if fi majmu' turuqihi? Dengan alasan apa syekh ini, ya Syekh Shu'aib, dia berpaling dari kaidah, ini kaidah yang rufa' indal muhaddisin, di sini para ahli hadis, taqwiyatul hadis ad-dha'if fi majmu' at-turuq, menguatkan hadis yang dha'if dengan adanya jalan-jalan yang lain. Jadi satu hadis dilihat dari satu jalan, satu jalur riwayat, mungkin ini hadis ini adalah hadis yang dhaif. Akan tetapi ada hadis dhaif lain lagi, ya, dengan jalur yang berbeda, sama persis meriwayatkan. Ada lagi jalur yang ketiga, sama persis meriwayatkan. Jalurnya beda-beda, kok meriwayatkan sama? Ini menunjukkan bahwa hadis tersebut ada asalnya, benar-benar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan syarat bahwa kedhaifan ini adalah kedhaifan yang bukan dhaifun jiddan. Kedhaifannya itu disebabkan karena lemahnya hafalan. Ini juga karena lemahnya hafalan. Ya. Ini juga karena, ya ini kelemahan-kelemahan yang tidak sampai parah. Kalau sampai takut berdusta, ya, mungkarul hadis, atau wadok, atau kadzab, atau muttaham. Nah, ini tentunya tidak bisa diambil hadisnya, tidak bisa dikuatkan. Sedangkan riwayat-riwayat ini semua, tiga riwayat tadi kata Syekh, la siyama waqad hasana al-hafid. Ya, tadi mana? Idza khalat an muttaham aw shadidud dha'f kama huna, apabila tidak terdapat padanya orang yang muttaham. Muttaham ini tertuduh, orang yang tertuduh berdusta, atau dhaifnya itu sangat, sebagaimana di sini Daifnya itu bukan daif yang sangat. Wala siyama waqad hasana al-hafidz al-Iraqi ahada mufradatihi. Terlebih lagi al-hafidz al-Iraqi telah menghasankan salah satu daripada jalurnya, itu dihasankan oleh al-Iraqi. Abwa al-intisal al-madhab, apakah ini bentuk daripada pembelaan secara babi buta terhadap madhabnya? Amwa hubud zuhur bil mukhalafah, ataukah ini bentuk daripada hubud zuhur, cinta popularitas, ingin terkenal? Hubud zuhur bil mukhalafah, dengan menunjukkan mukhalafah, mukhalafah kepada Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani sudah masyhur namanya, menunjukkan mukhalafahnya terhadap Syekh. Likai la yusa anhu ma yaquluhu ba'du 'arifi, supaya tidak disebarkan darinya apa yang diucapkan oleh sebagian orang-orang yang mengenal keadaan dirinya ini. Ya, ini mengenal keadaan Syekh Su'aib al-Arnaud. Apa Allah. Wa yadullu 'alai akthar ta'liqatihi, dan hal ini ditunjukkan oleh mayoritas daripada ta'liq-ta'liqnya. Supaya tidak tersebar ucapan orang yang mengenal dirinya, ucapannya itu apa? Inna akthar ahkamihi yastaqiha min kutubil Albani. Bahwasanya mayoritas hukum-hukum dia ini dia ambil dari kitab-kitabnya Albani. Nah, mayoritas dari ta'liq-ta'liq yang dia punya, emang banyak punya kitab-kitab ta'liq, itu mayoritasnya diambil dari kitab-kitabnya Syekh Albani rahimahullah. Itu yang dikenal. Nah, supaya tidak tersebar hal seperti itu, maka menampakkan saya itu beda dengan Syekh Albani. Syekh Albani dalam perkara ini mensuaikan, saya mendaifkan, atau saya mendaifkan, beliau mensuaikan. Begitu. Itu kata Syekh Albani rahimahullah. Wallahu ta'ala alam biswab, kita tidak tahu bagaimana kebenarannya. Muhim, ya, ilmu ini adalah ilmu yang sangat mulia dan sangat-sangat jarang, ya, sangat-sangat jarang yang menggelutinya. Kenapa? Karena memang sangat berat. Ilmu mustalahul hadis itu sangat berat sekali. Sangat jarang orang-orang yang kemudian mampu sukses menjadi seorang ahli dalam masalah ilmu hadis. Dan ilmu ini benar-benar akan mengangkat derajat seseorang sangat tinggi di inilah. Karena dia mengetahui apa yang tidak diketahui oleh orang lain. Dengan ilmu hadis, ya, tidak akan ada yang sanggup berkujar di hadapan dia, berargumen di hadapan dia. Ya, kenapa? Karena dia tahu tentang mana hadis sahih, mana hadis yang dhaif. Kalau seorang berargumen, ya, kalau dia adalah orang yang berpegang teguh dengan Islam yang benar, tentunya dia akan berhujjah dengan hadis-hadis yang sahih, ya kan? Nah, di saat dia berargumen dengan satu hadis, musuhnya adalah orang yang ahli dalam ilmu hadis, dia akan katakan hadis kamu yang kamu bawa ini dhaif. Kok dhaifannya dari sisi ini? Dia tahu persis. Sedangkan kita, misalnya, kita tidak tahu. Sehingga tidak akan ada yang bisa mengalahkan orang-orang yang menguasai ilmu hadis dalam argumentasi. Kemudian beliau menambahkan sedikit di sini. Tsumma idza lam yakfi ma dzakartuhu fi bayani khata'ihi fi ta'rifihi lil hadis. Kemudian, apabila masih juga belum cukup apa yang telah aku sebutkan dalam menjelaskan kesalahan dia dalam mendhaifkan hadis. Fa inna qad dzakarna aqibah fil matan syahidan qawiyan. Maka kami telah menyebutkan setelahnya di matan syahid yang kawi, syahid yang kuat dari hadis Anas atau dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Wa nahwuhu hadis Abu Sa'id Al-Khudri al-Ati ba'da. Dan yang semisalnya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang akan datang setelahnya, yakni pada adab yang ke-32. Fala'alla fihi ma yuqni'uhu wa yaru ila shawab insyaallah. Maka dengan itu memuaskan dirinya dan kembali kepada kebenarannya insyaallah, artinya kemudian bisa menerima hadis ini dan mensahihkannya, tidak berdasarkan hawa nafsu untuk kemudian tetap nekat mendhaifkannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Taib as-salih, hadis yang ketiga yang dibawakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam bab ini. Hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, Aisyah mengatakan, dakhala 'alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari masuk pada diriku, yakni ke kamar Aisyah. Faqala, hal 'indakum syai? Beliau bersabda, apakah di sekalian ada sesuatu? Faqultu la, maka aku katakan tidak ada. Qal fa inni shaim. Beliau mengatakan kalau begitu aku puasa. Karena tidak ada sesuatu yang bisa dimakan, maka beliau pun puasa. Dan puasa sunnah tidak disyaratkan padanya harus tabjutun niat bilail, tidak harus meniatkan di malam hari kalau puasanya puasa sunnah. Belum sempat sahur, kemudian ternyata di rumah tidak ada makanan, kemudian pada saat itu dia niat puasa bisa. Tsumma rabbi ba'da dzalika al-yaum wa ilayya hais. Kemudian beliau melewatiku pada setelah itu pada suatu hari di mana telah diberikan kepadaku hadiah berupa hais. Hais makanan yang terbuat dari adonan minyak samin, kurma dan keju dijadikan satu. Jadi hais. Faqabtu lahu minhu, maka aku pun menyembunyikan, dalam artian menyembunyikan di sini ini menyimpannya. Aku simpan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yuhibbul hais, di mana beliau memang sangat suka dengan hais. Qalat Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu uhdiyalana hais. Sesungguhnya baru saja diberikan hadiah kepada kami hais. Faqabtu laka minhu, maka aku sembunyikan untukmu, yakni aku simpankan untukmu darinya, dari hais tersebut. Qal, beliau mengatakan, adnihi, adnihi, dekatkan kemari, yakni bawa kemari. Amma inna qad asbahtu wa ana sha'im, adapun diriku maka aku berada di pagi hari dalam keadaan diriku puasa. Fa'akala minhu, lantas beliau pun makan darinya. Tsumma qal, kemudian beliau menyatakan, innama masalu shaumil mutatawwi masalur rajul yukhriju min malihi shadaqah. Sesungguhnya permisalan orang yang berpuasa sunnah adalah seperti seseorang yang mengeluarkan dari hartanya shadaqah. Dia sudah mempersiapkan untuk sedekah, hartanya itu sudah dia keluarkan. Ini orang yang berpuasa. Fa in sa'a amdaha wa in sa'a habasaha. Kalau dia mau, dia boleh untuk kemudian melanjutkannya, niatnya tersebut dia sedekahkan betul-betul, atau kalau tidak dia tahan kembali, tidak jadi dia sedekahkan. Demikian pula puasa sunnah. Permisalannya adalah seperti ini, orang yang berpuasa sunnah seperti orang yang hendak mengeluarkan harta untuk sedekah. Kalau dia mau, dia lanjutkan sampai selesai, berarti dia telah menjalankannya, telah melepaskan harta sedekahnya. Kalau dia mau, dia kemudian berbuka, artinya dia tidak jadi berpuasa, tidak jadi bersedekah. Wallahu ta'ala alam biswab. Nastafi lahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.